Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك Berkata mu'alif, bab dalil-dalil yang datang tentang penjagaan Al-Mustafa batasan-batasan tauhid. Dalil-dalil yang menyebutkan di situ bagaimana semangatnya dan kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga pagar tauhid. Menjaga batasan tauhid. Dan tentang bagaimana menutupnya beliau sallallahu alaihi wasallam seluruh jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang tauhid. Perkara-perkara yang termasuk ke dalam tauhid. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Bukan hanya itu, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengajarkannya kepada manusia, memahamkannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di sana menjaga batasan tauhid, pagar tauhid, supaya tauhid yang sudah diajarkan tidak kemasukan di sana kesyirikan, tidak tercampur dengan kesyirikan. Menunjukkan bagaimana beliau sebagai seorang murabbi yang luar biasa mendidik, membimbing manusia, bukan hanya mengajarkan dan memahamkan tentang tauhid bas. Setelah itu ditinggalkan lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha di sana menutup pagar-pagar tauhid, dijaga supaya tidak kemasukan sedikit saja dari perkara kesyirikan dan menutup semua jalan, tidak meninggalkan satu celah pun yang itu bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari sholat menghadap kepada kuburan. Walaupun sholatnya itu adalah dalam rangka tauhid kepada Allah. Bacaannya, khusyuknya, Sholatnya untuk Allah. Doa-doa yang dia baca benar-benar dia menghayatinya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sedikit pun bukan untuk penghuni kubur. Nah, murni untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dilakukan salat tersebut menghadap kuburan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. La tusallu ilaiha. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Kenapa? Karena itu akan bisa menyeret seseorang ke dalam kesyirikan. Walaupun awalnya dalam rangka untuk tauhid, sholatnya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, akan tapi perkara ini, sholat menghadap kuburan, walaupun aslinya disyariatkan sholat loh, disyariatkan. Tapi ketika perkara yang tadinya disyariatkan tersebut bisa menghantarkan kepada kesyirikan, menyeret seseorang kepada kesyirikan, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tusallu ilaiha. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sholat di sisi kuburan. Sebagaimana yang sudah berlalu pembahasannya. Fala tattakhidul kubura masajid. Jangan kalian jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Kuburan sebagai tempat sholat, tempat ibadah. Walaupun ibadahnya untuk Allah. Khusyuknya luar biasa untuk Allah, murni. Akan tetapi dilakukan di sisi kuburan. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perkara ini bisa menyeret seseorang kepada kesyirikan. Nah, aslinya walaupun aslinya bukan syirik, nah, sholat di sisi kuburan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk Allah murni. Tapi perkara ini termasuk dari perkara yang tadi kullatariqin yusilu ila syirik. Nah, termasuk dari jalan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan, dilarang dan ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh sholat di sisi kuburan walaupun sholatnya itu adalah murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun niatnya bagus, niatnya tapi ini bisa menghantarkan kepada kesyirikan, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkara itu aslinya disyariatkan, tapi itu bisa menghantarkan kepada kesyirikan, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami itu di kuburan bukan meminta kepada kubur. Kami itu di kuburan bukan dalam rangka berdoa kepada penghuni kubur. Kami itu berdoanya kepada Allah. Memintanya kepada Allah. Walaupun berdoanya kepada Allah dilakukan di sisi kuburan, ini adalah salah satu jalan yang bisa menyeret kepada kesyirikan. Nabi melarangnya. Nabi menutupnya. Tidak boleh menjadikan kuburan itu sebagai masjid, tempat untuk ibadah. Salah satunya berdoa. Walaupun doanya kepada Allah, mintanya kepada Allah, murni, enggak nyinggung sedikit pun tentang penghuni kubur. Tidak menyinggung sedikit pun tentang mayit yang dikubur di situ. Enggak, doanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dilakukan di sisi kuburan. Enggak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang di sana untuk membangun masjid, yang kita tahu bagaimana membangun masjid itu pahalanya luar biasa. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan dia sebuah rumah di surga. Nah, luar biasa ibadah yang mulia membangun masjid itu. Nah, tapi ketika membangunnya di atas kuburan. Nah, apakah itu kuburan seorang nabi atau kuburan seorang wali atau kuburan seorang yang saleh ataupun yang lainnya, dibangun di atas kuburannya sebuah masjid. Nah, ikhlas dia bangunnya karena Allah. Nah, niatnya murni karena Allah. Tapi perbuatannya ini bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, enggak boleh, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala tattakhidul qubur masasid. Naam. La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masasid. Dalil-dalil yang sudah berlalu. Allah melaknat orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara yang mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Walaupun aslinya itu sebuah ibadah yang disyariatkan. Nah, itu pertama. Walaupun asalnya itu adalah suatu ibadah yang disyariatkan, akan tetapi ketika dia ibadah tersebut menghantarkan kepada kesyirikan, ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, walaupun niatnya itu bagus, walaupun niatnya itu baik, tidak kemudian innamal a'malu binniyat. Nah, enggak. Nah, karena niat yang baik tidak bisa menjadikan baik sebuah perbuatan yang jelek. Nah, niat yang baik tidak akan menjadikan baik suatu perbuatan yang itu dilarang di dalam syariat. Nah, sehingga walaupun niatnya baik, sholat di situ, apa niat mereka supaya lebih khusyuk, sholat di sisi kuburan supaya lebih khusyuk, supaya disaksikan oleh mereka orang soleh yang dikubur di kuburan itu tadi, macam-macam niatnya. Nah, itu tidak bisa menjadikan perbuatan tersebut kemudian menjadi diperbolehkan. Nah, Nabi melarangnya. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar penjagaannya terhadap pagar tauhid dijaga benar-benar setelah mengajarkan manusia tentang tauhid, diajarkan bagaimana mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, dalam salatnya, dalam puasanya, dalam zakatnya, dalam khaufnya, mahabbahnya, khasyahnya dan yang lainnya dari ibadah-ibadah. Nah, diajari tentang tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah-ibadah, tidak berhenti di situ kemudian ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Lah, dijaga. Nah, jangan sampai kemasukan kesyirikan. Nah, ditutup pintu-pintunya, tidak membiarkan satu celah pun yang itu bisa menggiring dan menyeret umatnya kepada kesyirikan, kecuali ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cuma sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.